بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan ke Ar-Rabi ya. Oh yes. Tapi yang tadi gimana? Kira-kira udah ada yang bisa nemukan fa'an huna fiha ma'nal mujawazah itu? Belum ada? Ya, kalau belum ada, cari cari terus ya. Di mana sisi mujawazahnya? Gimana? Oh iya benar, af'ala, iya. Anhaakum itu. Yang melarang itu. Bukan, bukan. Wa ma uridu an ukhalifakum, ini kasusnya cerita tentang Nabi Ibrahim kalau enggak salah. Hud. Iya, kalau enggak salah saya tentang Nabi Ibrahim. Apa-apa ya. Bentar ya. Nabi Ibrahim kalau salah saya. Anhaakum. Oh, Shu'aib, Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib, ya, tentang Nabi Shu'aib, di mana Nabi Shu'aib mengatakan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, aku ngasih tahu kalian ataupun aku ngelarang kalian kan gitu ya. Aku ngelarang kalian bukan karena pengen beda gitu. Ya bukan karena pengen menyelisihi kalian gitu. Ya. Nah gitu aja. In uridu di sini dikatakan in uridu illal islah mastata'tu. Ya. Tidak lain hanya aku ingin kalian tuh islah gitu loh, ya, semampuku lah gitu. Jadi bukan karena mau tampil beda gitu, enggak kan. Jadi mauridu an khalifakum, bukan karena aku mau tampil beda gitu. Ila ma anhaakum, kenapa aku ngelarang kalian kan. Nah, cuma jadi poin kita kan di sini masalahnya anhaakum an. Aku ngelarang kalian. Kan apa namanya tuh? Oh, bukan, bukan. Ini nahayan nahayan ha. Nahayan ha. Iya, nahayan ha. Anha kan gitu. Fi'il mudhari, fi'il mudhari. Anhaakum anhu. Ya, nahayan ha. Fi'il mudhari dari naha. Jadi, anhaakum anhu. Aku ngelarang kalian darinya, maksudnya dari perbuatan yang enggak dibenarkan itu kan gitu. Di situ apa tadi ceritanya? Anhaakum anhu. Oh, mungkin di sebelum-sebelumnya lagi ya, di ayat-ayat sebelumnya. Yang jelasnya ya aku ngelarang kalian dari hal tersebut kan gitu. Nah, jadi kata Syekh Utsaimin fa'an huna fiha ma'nal mujawazah. Maka an yang ada di sini ini ya maknanya adalah al-mujawazah kan gitu. Wallahu a'lam. Ya, nanti coba kita cari-cari lah ya di mana sisi mujawazahnya. Adapun kalau contoh yang kedua hatta yu'tul jizyata an yadin, ya di sini diterangkan oleh Syekh kan apa diterangkan oleh Syekh di sini ai ya tantaqilu min aidihim ila aidil muslimin. Maksudnya adalah berpindah dari tangan mereka ke tangan kaum muslimin yang lain. Wallahu a'lam. Oke, kita baca selanjutnya ar-rabi' yang keempatnya, maksudnya huruf jar yang keempat yaitu ala. Idza dakhalat ala kalimatin fal kalimatu ismun. Idza dakhalat ala kalimatin fal kalimatu ismun. Nah, di sini bahasanya apabila dia masuk, maksudnya apabila si ala masuk kepada suatu kalimah, ya, atas suatu kalimah, maka kalimah tersebut adalah isim. Nah, Mas Joko. Apabila kan berarti kan itu ada tersyarat. Nah, di mana ada tersyarat kan fiil butuh yang disyaratkan dan butuh hasil yang disyaratkan. Nah, di sini yang disyaratkan adalah apabila ala masuk dari Maksudnya yang di, yang menjadi apabila, yang di apabilain mana? Ala, apabila ala masuk kepada suatu kalimah. Jadi yang di apabilain? Nah, maka kalimat tersebut adalah isim. Yang di apabilain adalah? Isim. Ala. Kalimah. Apabila, kan ini kan kata syarat. Kata syarat kan itu butuh huruf. Apabila ala masuk kepada suatu kalimah, maka kalimah itu adalah isim. Nah, yang diapabilain mana, kemudian hasil dari apabilanya mana? Apabila masuk, ya. Iya, itu dia, masuk. Itulah yang diapabilain. Ya. Nah, yang diapabilain dalam istilah bahasa Arabnya itu kita namakan dengan fi'il syarat. Yang diapabilain itu dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan fi'il syarat. Kemudian, hasil dari yang diapabilain itu dalam istilah bahasa Arabnya kita sebut dengan jawab syarat. Jadi kesimpulannya, kata syarat, ataupun adatus syarat dalam istilah bahasa Arab, adatus syarat itu pasti butuh fi'il syarat dan jawab syarat. Itu yang perlu antum ketahui. Jadi saat antum menemukan adatus syarat, kata syarat, maka antum harus cari itu mana yang disyaratkan dan mana, atau mana fi'il syaratnya dan mana jawab syaratnya. Mesti. Iyalah, kan gitu ya. Jadi yang diapabila, karena kan memang yang kita apabilai adalah soal masuknya. Walau otomatis nanti masuk ini ataupun kata kerja ini atau fiil ini pasti punya pelaku, pasti punya subjek, nggak mungkin nggak, kan gitu ya. Pasti dia ada subjek nantinya, kan gitu. Jadi ya subjeknya otomatis akan ngikut ke si fiilnya. Nah begitu. Mafhum ya. Baik, jadi intinya di sini yang diapabilain atau dengan kata lain fiil syaratnya adalah masuk. Nah lalu hasil yang diapabilain, Mas Joko, hasilnya? Maka kalimat itu isim. Iya, itulah dia. Itulah hasil dari yang diapabilain. Maka kalimat itu adalah isim. Jadi saat ada ala masuk ya, ketika atau apabila ala masuk pada suatu kalimah, maka kalimat itu isim. Itu kesimpulan. Nah, begitu. Baik. Iza tadi kan punya syarat. Iya. Idza ada tuh syarat, bukan fi'il syarat. Iya, ada tuh syarat. Ya. Dia kan mujazam. Enggak. Enggak. Idza tidak termasuk minal laisa minal jawazim. Ya, idza laisat minal jawazim. Bukan, bukan. Iya. Adapun kalaupun iya seperti yang dinyatakan oleh Ibnu al-Ajurrum di dalam baitnya fi syi'ri khassatan. Kecuali hanya di satu syair. Gitu. Ya, tidak termasuk menjazam. Jadi idza adatus syarat, dan tidak semua adatus syarat itu penjazam ya. Ada banyak adatus syarat yang dia tidak menjazamkan. Yang menjazamkan yang pernah kita pelajari itulah yang menjazamkan. Ya, jadi tidak semua adatus syarat. Enggak. Ya, jadi di sini dakhalat ya fi'ilnya la mahalla lahu min al-i'rab. Gitu. Karena memang dia karena idza la amala laha. Enggak punya amalan. Ya, jadi idza la amala laha wa yufidu ataupun yufidu makna mana apa tadi? Makna syarat. Ya, yufidu makna syarat. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Baik, jadi demikian ya. Jadi dakhalat itu la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, adapun jawab syaratnya di sini adalah al-kalimatu ismun. Maka kalimat tersebut adalah isim. Memang ya? Iya, memang jumlah. Jadi jumlah ismiah kan? Ya, jadi boleh kita katakan jawab syaratnya adalah fal kalimatu ismun, atau mungkin kita langsung sebutkan saja bahwa fal kalimatu ismun ini adalah jumlah. Benar, Mas Joko. Fal kalimatu ismun jumlah. Kalau begitu harus ada musnad dan musnad ilaih, harus ada subjek dan predikat. Mana subjeknya? Iya, predikatnya baik, masya Allah. Nah itulah dia. Begitulah cara kita memahaminya, memahami konteks baik. Jadi dengan kita memahami kaedah ini, dengan kita memahami teori-teori tersebut yang telah ditetapkan oleh orang Arab sendiri, maka orang nggak bisa mengotak-atik pemahamannya, gitu. Sehingga kita akan mengembalikannya ke konsep tersebut. Orang nggak akan bisa mengotak-ngatik. Ini istimbatnya begini nih, nggak keluar gitu. Karena inilah dia maknanya. Inilah dia teorinya, kan gitu. Jadi orang gak bisa sesuka hatinya mengotak-ngatik maknanya saat teori itu dibakukan oleh para ahli. Wallahu'alam. Wa yajibu khafduha, ya, dan wajib mengkhafatkan isim tersebut. Maksudnya isim yang dimasuki oleh si ala tadi. Contohnya alallahi tawakkalna, ya, di sini firman Allah alallahi tawakkalna. Nah, berarti Allah adalah isim. Enggak mungkin enggak, karena apa? Kemasukan Allah, sebagaimana yang dikatakan tadi, apabila suatu kalimah kemasukan Allah, pastilah kalimah itu isim. Nah, berarti Allah kan kalimah, di mana Allah kemasukan oleh Allah, berarti Allah adalah isim. Wa yajibu khafdha, dan terbukti di sini Allah khafat. Dan wajib mengkhafatkannya, kan gitu. Dan Allah di sini khafat. Nah, demikian. Naqul Allahu lafzul jalalati ismun, sehingga kita bilanglah begini, kita katakanlah Allah lafzul jalalah adalah isim. Wa alamatul ismi fihi annahu dakhalat alaihi ala, dan tanda keisimannya dia adalah masuknya ala atasnya. Wa anna fihi al alifa wal lam, dan juga di dalamnya pun terdapat al alif wal lam. Wa annahu khufidha, dan juga dia itu khafat. Ya, jadi berarti pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah ini terdapat tiga tanda. Pertama, dia kemasukan huruf ala, huruf jar ala. Kemudian yang kedua, dia beralif lam. Kemudian yang ketiga, dia makhfud ataupun khafat. Wa ma'na ala al-uluwu minal isti'la'i. Ya, wa ma'na ala al-uluwu minal isti'la'i. Al-uluwu, kira-kira Mas Joko ini kenapa nih, marfu? Mubtada'nya? Makna. Iya, insyaAllah. Jadi subjeknya makna dan predikatnya al-ulu. Wa makna ala, dan maknanya ala adalah al-ulu. Ya, masyaAllah. Ya. Al-uluhu minal isti'la'i. Ya, ini apa ya? Tinggi ya, maksudnya atas gitu. Ya, al-uluhu. Wa makna ala, dan makna ala itu adalah atas gitu. Kalau bahasa kita demikian, ya, al-uluwu minal isti'la'i. Taqul raqitu ala satahi, raqitu ala satahi, satah atap ya, lupa saya, satahun atap, coba lihatkan dulu, lupa saya satahun, kalau gak salah saya atap atau seng ini ya. Permukaan, muka, permukaan muka, wahana, permukaan laut. Permukaan laut? Satahun, iya, permukaan laut. Oh enggak, ini dia satahul bait. Ya, atap. Iya. Jadi raqitu ala sathi, ya, aku naik ke atap. Ya, maksudnya naik di atas atap. Ya, jadi al-ulu, ya, bermakna al-ulu. Alal apa, minal isti'la'i. Ya, minal isti'la'i. Ya, ke atas gitu ya, naik ke atas. Nah, demikian. Jadi raqitu ala sathi. Qala Ibnu Malik, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik bahwa ala itu maknanya adalah lil isti'la'i. Lil isti'la'i. Ya, jadi makna ala adalah lil istila. Kemudian contoh lain, thumma stawa 'alal 'arsy. Fal 'arsyu ismun. Kenapa kita bilang al 'arsy adalah ism? Fihi min 'alamatil asma'i dukhulu harfil khafdi, karena padanya terdapat di apa namanya, terdapat tanda-tanda isim, yaitu masuknya huruf khafat. Wal alif wal lam, dan alif dan lam, beralif lam, wal khafdu, dan dia itu makhfud ataupun berirab khafan. Falau qala qail, kalau ada orang yang berkata, falau qala qail, kalau ada orang yang berkata alal arsyu biraf'il arsh, ini dia ngomongnya alal arsyu dengan merafakkan arsynya, laqulna hadza khata'un, maka kita bilang ini salah. Jadi kalau ada orang ngomong alal arsyu, ya, biraf'il arsh, dengan merafakkan arsynya, maka kita katakan ini salah. Di anna harfal khafdi yajibu ayyakhfidha. Karena huruf khafat itu wajib, apa namanya, wajib dia itu mengkhafatkan, gitu ya. Wajib dia itu menjadikan i'rab setelahnya khafat, gitu. Begitu pula kalau walau qala 'alal arsy, begitu pula kalau misalkan dia bilang 'alal arsy, binasbil arasy, dengan menasabkan al-arasy-nya. Laqulna hadza khata'un aidan. Maka kita katakan ini pun salah juga. Ya, Mas Joko. Maka kita katakan ini pun salah juga. Ini berarti jumlah ya. Laqulna hadza khata'un aidan. Ya kan, saya ulangi dari awal, walau qala, dan kalau misalkan dia bilang alal arsya binasbil aras, dengan menasabkan arasnya, maka kita katakan ini salah juga. Nah, ini salah juga. Ya, itu jumlah atau bukan jumlah? Ini salah juga ya, Ustaz? Iya, ini salah juga. Maka kita bilang ini salah juga. Ya, ini salah juga. Nah, ini jumlah atau bukan jumlah? Iya, la hadza khata'un aidan. Ini salah juga. Jumlah atau bukan jumlah? Iya. Ini salah. Ya ini yang salah ini. Nah, ini salah juga. Nah, ini jumlah enggak atau bukan jumlah ini? Ada. Khata'un. Salah juga. Belum bisa dimengerti. Ada yang di mana sisi anda enggak ngertinya? Di mana sisi enggak ngertinya? Dengan ungkapan ini salah juga. Kan berhentinya belum tepat, belum dikatakan salah, Ustaz. Tempat, ya, maksudnya di mana sisi yang belum, yang tidak bisa anda pahami? Ini. Salah juga. Ini maksudnya salahnya yang ini aja kan? Iya, iya benar. Hadza khata'un aidan, benar. Ha? Ini salah juga. Ini salah juga. Ini jumlah atau bukan jumlah? Hadza khata'un. Iya. Jumlah, Ustaz. Jumlah. Kalau begitu harus ada subjek dan predikat. Iya. Mana subjeknya? Subjeknya ini, lalu mana predikatnya? Iya. Ya kalau udah ada subjek dan predikat, mau enggak mau jumlah. Kan ya? Kalau udah ada subjek dan predikat, mau enggak mau jumlah. Nah, tinggal mungkin ketidakpahaman kita di sini adalah apa yang dimaksud dengan ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, isim isyarat itu butuh musyaru ilaihi. Isim isyarat ataupun kata isyarat itu butuh sesuatu yang ditunjuk. Setiap ada kata tunjuk, ya kalau bahasanya saya kata tunjuk ya. Setiap ada kata tunjuk itu pasti ada yang ditunjuk. Nah, yang ditunjuk di sini apa? Itulah yang perlu kita cari. Nah, menurut Mas Joko apa yang diiniin gitu loh. Yang diinikan apa kan gitu. Hadza khata'un. Yang diinikan apa sehingga ini tadi salah gitu loh. Iya, alal arsya. Benar. Alal arsya, itulah yang diinikan, itulah yang ditunjuk. Jadi alal arsya ini maksudnya ungkapan alal arsya ini salah juga. Nah, begitu. Ya, itulah ketentuannya dan itulah kenapa kita harus tahu apa itu isim syarat, kemudian ketentuan isim isyarah kan gitu. Isim isyarah atau ketentuannya harus ada musyaru ilaihi supaya apa? Lagi-lagi supaya kita bisa beristinbat. Baik, karena harf al-khafdi la budda ay yakhfida. Karena huruf khafat itu wajib mengkhafatkan. Ya. Lianna harfal khafdi, karena sesungguhnya huruf khafat itu mesti mengkhafatkan. La budda ayyakhfidha. Idzan alaina an naqula. Jadi kesimpulannya, maka kita katakanlah, maksudnya kita mesti mengatakan alaina an naqula. Ya. Mesti itu muncul dari mana kira-kira ikhwah? Hah? Enggak, idzan alaina an naqula. Ya. Jadi kesimpulannya kita mesti mengatakan alaina. Iya. Jadi mesti itu muncul dari alaina. Sama kayak misalkan ketika kita bilang kutiba alaikum. Ya. Alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Jadi gitu ya. Jadi alaina an naqula. Jadi kita mesti mengatakan. Ya sebenarnya kalau kita artikan aslinya begini ya, idzan kesimpulannya ataupun hasilnya alaina an naqula, atas kita mengatakan gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah wajib kita katakan alal arsy bijarril arsy. Jadi wajib kita katakan alal arsy, harus alaina ya, wajib. Ya, seperti tadi alaikum bisunnati. Ya, wajib kalian terhadap sunnahku kan gitu. Terhadap tuntunanku. Ya, bijarril arsy. Jadi wajib kita menjarkan al-arasy. Nah itu huruf jar yang keempat, yang mana maknanya adalah lil ista'la. Al-Khamis. Ya, silakan baca coba Mas Kulam, Al-Khamis. Baik, cukup sebentar. Al-Khamisu fi qala ta'ala wa antum aakifuna fil masajidi. Al-Khamisu. Kenapa bisa marfu, Mas Kulam? Mubtada. Baik, khabarnya? Fi, iya. Ya, benar ya. Nah, terus khabar kok enggak marfu? Hah? Mabni. Khabar enggak marfu. Kenapa dia bisa mabni? Karena dia huruf. Kok bisa khabar berupa huruf? Iya. Jadi bukan karena mabninya ya. Jadi di sini dia tidak marfu bukan karena mabninya, tapi di sini memang fi-nya itu tidak kita nyatakan sebagai huruf sesungguhnya, namun fi di sini hanya sesuatu yang kita jadikan bahan cerita. Ya, jadi bahan ceritaan gitu loh. Al-Khamis yang kelima adalah fi. Nah, fi itu sebagai bahan cerita. Itu namanya mahki. Ya. Iya, ha? Iya, kastakim. Jadi iya benar kastakim ya seperti di Alfiah ya. Masa setelah huruf jar fi'il? Enggak mungkin kan gitu ya. Setelah huruf jar fi'il, mustahil karena setiap setelah huruf jar pasti isim. Namun istakim di sini sebagai sesuatu yang kita ceritain gitu. Ya, demikian. Iya, al-khamis fi. Yang kelima maksudnya adalah huruf jar yang kelima adalah fi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa antum aakifuna fil masajid. Baik, lanjutkan keterangannya. Fal ada alifnya? Ada alifnya itu maksudnya? Ada alifnya? Iya. Ada alifnya? Fal masa? Iya. Ismun. Iya. Kok fahiya? Fiha. Iya. Fiha min ala masjid asmani dalatu ala masjid. Iya. Dukulu kartin kobdi. Wal alimu wal lamu wal kobdi. Baik. Mas Joko, ya lagi. Faida wajatta kalimatan. Nah, pertanyaan saya di kalimatan itu. Itu kan tan dia. Berarti i'rabnya? Nah, kenapa bisa mansub dia? Kira-kira apa? Apa alasan kira-kira kenapa i'rabnya? Iya, betul. Objek. Objek dari mana? Iya, dari wajatta. Objek dari fi'il wajatta. Yang bahasanya isinya begini, apabila engkau mendapati sebuah kata, sebuah kalimah, ya berarti kan kalimah sebagai objek dari mendapati. Ya, apabila engkau mendapati sebuah kalimah, dakhalat alaiha fi, ya dakhalat alaiha fi, apa bahasanya isinya dakhalat, Mas Joko? Dia telah masuk. Nah, masuk ya. Bahasa Indonesia dakhalat adalah masuk. Nah, pertanyaan saya, yang masuk apa nih? Kira-kira? Iya, dakhalat alaiha fi, yang masuk fi kepadanya. Jadi fa'il dari dakhalat ataupun pelaku dari dakhalat adalah fi. Dakhalat alaiha fi, ha kembali ke kalimat tadi, kalimat yang kita dapati tadi. Jadi apabila engkau mendapati sebuah kalimat yang masuk fi kepada kalimat tersebut, kalimat yang kita dapati tadi. Nah begitu, dakhalat alaiha fi. Fahiya ismun, maka dia adalah isim. Dia ini maksudnya apa? Kalimat yang kita dapati tadi. Maka kalimat yang kau dapati tadi adalah isim. Saat fi masuk atasnya, atas kalimat tersebut. Nah begitu. Fal masajid yang ada di ayat tadi ismun. Kenapa? Fiha min alamatil asma, salasu alamat, tiga tanda lagi. Yaitu apa? Dukhulu harfil khafat, satu. Wal alif wal lam dua, wal khafdu tiga. Nah demikian. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, kholat. Nah. Di sini kenapa ala? Tak ada kholat ila masuk ke dalam. Karena apa namanya ya? Sebab ala itu kan li ta'di ya. Iya, karena ala li ta'di ya. Jadi mungkin karena memang dia sifatnya itu memasuki ya, memasuki kalimat tersebut, makanya dia menggunakan kata ala, karena memang ala itu berfungsi at-ta'diyah, memutaadikan ya, menjadikan sesuatu itu objek gitulah ya, li ta'diyah. Sebab kan dakhala kan pada dasarnya fi'il apa namanya? Lazim ya, fi'il yang enggak punya objek. Nah, karena dia fi'il yang enggak punya objek, maka solusinya adalah karena sebagaimana yang dikatakan oleh apa namanya penulis Jami'ud Durus Syekh Al-Ghulayyah ini, solusi ataupun cara untuk sebenarnya di buku ini juga ada ya, kalau enggak salah saya. Di buku Muyassar ya. Di buku Muyassar kita tadi buku yang mana saya lupa. Solusi untuk memutaadikan fi'il itu adalah pertama dimasukkan ke bab fa'ala, af'ala. Oke, dua itu ya kalau enggak salah ya. Fa'ala sama af'ala sama iya. Itu di mana Mas? Lupa saya. Hah? Muyassar kan? Ah, iya, di Muyassar kan? Iya, di Muyassar ada itu. Jadi cara memutaadikan fi'il itu dengan dua cara. Pertama dimasukkan ke bab af'ala, fa'ala, baru ya mesti ingat Mas Joko, Masya Allah. Nah begitu. Tapi di buku lain pun ada diterangkan juga kok soal itu. Nah demikian. Tentu, dan di sini pun tentunya kita mesti apa ya, mesti mengetahui juga huruf-huruf yang berfungsi ta'diyah, yaitu lihat di ma'anil huruf begitu ya, di mana-mana huruf. Baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, coba baca Mas Joko. Wa mithlu qawlihi iya, sallallahu alaihi wasallam, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi al haditha fa qawluhu baitin salatu alamatin at-tanwinu wal faqdu wa dukulu harfil faqdi wa fi qawlihi buyuti alamatani harful faqdi wal faqdu. Iya. Nah, jadi contoh lain yaitu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yang seharusnya ini kita ngelanjutin hadisnya, al haditsa, lanjutkan hadisnya. Tapi karena syahidnya cuma di fi baitin ini yang mau kita bahas, maka ucapan Nabi fi baitin fa qauluhu baitin ya, maka ucapan Nabi baitin itu padanya terdapat tiga tanda. Ya, padanya terdapat tiga tanda, yaitu at-tanwin satu, al-khafdu dua, waduhu li harfil khafdi fi, dan masuknya huruf khafat yaitu fi tadi. Wafi qawlihi buyuti ya, wafi qawlihi buyuti, dan pada ungkapan Nabi buyuti, karena di situ ada baitin sama buyuti. Nah, maka kalau di sini ada dua tanda. Tanda yang pertama adalah huruful khafat, maksudnya duhulu harfil khafat, masuknya huruf khafat, dan tanda yang kedua khafatnya dia. Nah begitu. Lanjutkan Mas. Wa fi laha ma'anin katsiratu. Iya. Minha adzarfiyatu wa huwa itu ya-nya musyaddadah. Adzarfi. Iya. Ya tu. Benar. Wa huwa al-aktsaru qala Allahu ta'ala wa antum 'akifuna fil masajid. Idzan al-masajidu zarkun wa taqulu ar-rajulu fil majlisi idzan al-majlisu zarkun lahu wa taqulu al-ma'u fil ka'asi fil ka'si fal ka'su zarkun. Nah, baik. Wa fi laha ma'anin katsiratun, dan fi ini punya banyak makna. Ya, dan huruf, maksudnya kalimat fi ini itu sebenarnya punya banyak makna, dan diantara maknanya adalah adzarfiyah, wadah. Ya, diantara makna dari fi adalah adzarfiyah, yakni apa namanya, kewadahan gitu ya, kewadahan intahadan lah, enggak bahasa Indonesia kewadahan. Pokoknya gitu maksudnya, adzarfiyah, karena di sini menggunakan yaun nisbah ya, jadi kewadahan gitu. Sama kayak misalkan manusia, kemanusiaan gitu loh. Ya, jadi insan, insaniyun kan gitu. Jadi dzaraf, dzarfiyah kan gitu. Jadi kewadahan. Demikian. Jadi di antara makna fi adalah kewadahan. Tapi ketahui bahwa fi ini maknanya enggak cuma satu ya. Laha ma'anin katsira. Fi ini punya banyak makna dan di antara maknanya adalah kewadahan. Tapi sebelum kita lanjutkan saya mau tanya dulu Mas Ghulam. Wa fi laha ma'anin katsira. Nah, fi di sini ini hikayah atau bukan hikayah Mas Ghulam? Wa fi laha ma'anin katsiratun. Fi yang ada di ungkapan ini fi-nya hikayah atau bukan hikayah? Bukan hikayah. Jadi berarti kalau bukan hikayah ya dia benar-benaran bertugas lah gitu ya. Benar-benaran bertugas di hikayah. Iya, hikayah. Jadi fi-nya hikayah, diceritain. Diceritain sesuatu bahan yang diceritakan. Bahan yang diceritakan. Oh iya, benar-benar ada apa? Tanda kurung namanya nih ya. Apa namanya? Enggak, maksudnya kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Tanda kurung. Tanda kurung ya? Oh iya, tanda kurung. Ya, tanda kurung namanya. Baik, nah jadi fi ini hikayah. Ya. Jadi jangan pula nanti kan di sinilah kita mesti jeli, jangan pula nanti antum terjemahin dan di kan gitu ya. Ya jangan diterjemahin wa fi, jadi ya enggak usah diterjemahin gitu. Karena memang status fi di sini hikayah. Ya bukan bertugas. Jadi dia enggak bertugas di sini. Nah, demikian. Paham ya? Berarti makanya tetap fi juga dan benar. Iya, dan fi itu gitulah mungkin kalau kita bahasa Indonesianya. Dan fi itu punya banyak makna. Nah, gitu. Iya, lagi off ya. Lagi off ya. Jadi di sini dia enggak bertugas, enggak bekerja ya, lagi off. Digibahi. Iya, benar, digibahi. Digibahi. Gimana? Nah, betul, iya. Fa'ala fi'lun, itu hikayah itu. Fa'alanya hikayah. Jangan pula nanti antum artikan begini. Dia bekerja fi'il apa ya, apa maknanya kan gitu. Dia bekerja fi'il madi. Bekerja fi'il madi ngapain kan gitu ya. Nah, begini. Jadi fa'alanya hikayah. Ya, apa sesuatu yang digibahi. ya, makin ya. Nah, jadi fi di sini hikayah. Nah, karena dia hikayah, berarti statusnya adalah Mas Ghulam. Dan wa fi laha ma'anin katsiratun. Dan fi itu ya, dan fi itu baginya makna yang banyak. Berarti fi sebagai mubtada. Baik, statusnya sebagai mubtada. Nah, khabarnya yang mana? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, khabarnya yang mana? Ungkapan yang mana yang menjadi khabar bagi fi? Banyak makna. Ungkapan yang coba bacakan? Katsiratun. Jadi khabar bagi fi adalah kati. Iya. Baginya terdapat makna yang banyak. Itulah kalau kita letter-like-kan. Dan fi itu baginya terdapat makna yang banyak. Baginya ada banyak. Jadi berarti khabar fi adalah laha. Berarti fi subjeknya, laha predikatnya. Baik, gitu ya. Jadi fi mubtada, laha khabar. Nah, oke. Fi laha. Gimana tuh? Fi laha. Ya. Fi itu banyak makna gitu. Fi mempunyai banyak makna. Berarti khabarnya adalah laha ma'anin katsiratun. Ya, itu khabarnya. Nah, pertanyaan saya, berarti khabarnya ini berupa apa? Kan kita udah tahu tuh khabar itu bisa berupa ini dan ini. Lam dan huruf ha. Lam harfu jar, ha majrurnya. Nah, kok begini, kan khabar terbagi kepada dua. Masih ingat apa aja? Nah, yang kemarin baru kita singgung juga di apa namanya di mulakhos ya. Yang perkata dengan yang bukan perkata, yang perkata sama yang bukan perkata, kan gitu. Khabar mufrad dan khabar ghair mufrad. Adapun kalau mubtada enggak ada istilah kayak gitu ya. Mubtada mufrad semua, enggak ada istilah ghair mufrad. Nah, khabar bisa mufrad, bisa ghair mufrad. Nah, pertanyaan saya, kalau khabarnya di sini adalah laha ma'anin katsiratun, ini masuk kategori mufrad atau ghair mufrad? Itu dulu. Masuk kategori mufrad. Nah, ghair mufrad. Masuk gitu ya, masuk kategori ghair mufrad. Nah, khabar yang ghair mufrad itu kan ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Nah, ini jumlah atau syibhul jumlah? Hah? Ini jumlah atau syibhul jumlah? Nah, itu dulu dipahami. Ini jumlah atau syibhul jumlah? Iya, benar. Nah, ini jumlah atau syibhul jumlah si ghairu mufrad? Jumlah, berarti khabar ghairu mufradnya ini berupa jumlah. Kalau berupa jumlah berarti harus ada subjek predikat. Oh iya, laha mafatulun gitu. Hah? Laha mafatulun. Yang mana subjeknya? Laha. Subjeknya yang mana? Banyak subjek tadi. Banyak subjek. Banyak subjek terus predikatnya. Jadi terus ma'aninnya ngapain? Hah? Ma'aninnya ngapain ini? Ma'anin. Makna yang banyak. Iya, baginya terdapat makna yang banyak. Itulah kalau kita bahasnya siakan. Baginya terdapat makna yang banyak. Baginya ada makna yang banyak. Nah, mana yang menjadi subjek? Baginya ada makna yang banyak. Coba Mas Rafli. Laha ma'anin katsiratun. Benarkah pernyataan Mas Gulam bahwa khabarnya fi di sini ghairu mufrad? Benar ya, ghairu mufrad. Ghairu mufradnya berupa jumlah atau berupa syibhul jumlah? Jumlah. Berupa jumlah ya. Jumlahnya ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Berarti mubtada'nya yang mana? Ma'anin. Khabarnya yang mana? Laha. Mubtada'nya ma'anin, khabarnya laha. Lalu kathiratun sebagai? Na'at. Bagi na'at. Nah, pertanyaan saya, kalau memang ma'anin mubtada, kenapa kasroh? Prosesnya lah, ma'aniun. Oh, Masya Allah. Iya, iya benar. Masya Allah. Prosesnya ilal. Prosesnya ilal. Di mana apa? Ya-nya dibuang gara-gara apa? Terjadi pertemuan dua sukun. Asalnya ma'aniun. Tapi ya itu enggak apa, dhammah itu berat bagi huruf ya apabila huruf sebelumnya kasrah. Maka disukunkanlah si dhammahnya. Saat disukunkan terjadilah pertemuan dua sukun. Maka dibuanglah ya-nya. Maka hasilnya ma'anin. Nah gitu. Baik, nah demikian. Jadi mubtada'nya di sini adalah ma'anin. Dan kathirahnya adalah sifat. Ya sesuai dengan. Hah? Enggak ketahuan ya? Iya itulah dia kan? Iya, enggak ketahuan. Iya, enggak ketahuan. Jadi dengan kata lain begini, jika ditanya, mana tanda rofaknya ma'anin, maka jawabannya, Mas Rafli, mana tanda rofaknya ma'anin? Atau dengan kata lain gini, apa tanda rofak ma'anin? Dengan apa tanda rofak ma'anin? Kok fi mahalli? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarahnya di atas huruf apa? Di atas huruf nun. Ya. Ya-nya mana? Terhapus. Iya, itulah dia. Jadi tanda rofaknya berada di atas huruf ya yang dihapus. Kenapa dihapus? Proses ilal. Nah, demikian. Iya, listisqa lidhammati 'alaiha. Itu jawaban untuk kenapa dhammahnya muqaddarah? Kenapa dhammahnya muqaddarah? Karena dia isim mangkus atau karena berat baginya harakat dhammah. Ya, listisqal karena berat. Nah demikian. Ustaz, kalau untuk tahu nilai harus perlu Hafalannya. Memang iya. Kan kita nanti kan kita belum nyampe ya. Hafalan ini apa namanya? Isim zaman, isim makan. Oh, sebenarnya tapi kita udah nyampe sebenarnya itu, tapi iyalah belum masuk lah memang. Cuma kan ini ini siyukamuntal jumu. Siyukamuntal jumu itu kan ada mafa'il, fawa'il, afa'il. Nah, ini masuk wazan yang mafa'il. Mafa'ilu. Iya, ma'aniyu. Cuma kan ya-nya dibuang gara-gara tadi ya, ma'aniyu. Nah, demikian. Iya, ini wazan mafa'il, iya. Jadi kita ingat wazan lah gitu. Tapi nanti insya Allah kita masuk lagi kok. Insya Allah nanti lebih paham lagi. Nah, demikian. Kemudian mana? Ya, itu dari tadi ya. Jadi selesai. Minha adz-dzarfiyyatu. Minha adz-dzarfiyyatu wa huwa al-akthar. Dan wa huwa al-akthar. Nah, ini agak bingung saya. Minha adz-dzarfiyyatu wa huwa al-akthar. Antum tahu enggak huwa itu kembali ke mana? Dan dia banyak. Dan maksudnya begini, dan dia paling banyak ya. Karena akthar itu kan tafdil. Jadi bukan hanya sekedar banyak, tapi maksudnya dan dia paling banyak. Kira-kira dianya mana, Mas Rafli? Hah? Dianya? Bukan, paling banyak. Paling banyak. Di sini akthar, bukan kafir. Tapi akthar, ha? Dan fi paling banyak. Maksudnya fi paling banyak gimana? Iya, adz-dzarfiyyah. Dan adz-dzarfiyyah ini paling banyak. Karena kan tadi kita katakan bahwa maksudnya paling umum gitu ya, paling umum. Karena kan tadi kan kita bilang bahwa makna fi ini ada banyak. Makna fi itu ada banyak. Nah, salah satu di antara makna fi adalah adz-dzarfiyyah. Nah, adz-dzarfiyyah ini paling banyak. Paling sering gitu loh. Ya, paling sering ya, kita bahasakan paling sering. Dan adz-dzarfiyyah ini paling sering. Ya, adz-dzarfiyyah ini paling sering. Cuma ya, jadi udah benar itu tadi Mas Joko mengembalikannya kemana. Hanya saja di sini kayak ada ketidakselarasan. Gitu. Ya, apakah ini sabaqul ya? Iya, itu tadi ya. Seharusnya wahiyal akthar. Iya, kan begitu ya. Ya, atau mungkin ini sabaqul lisan lah kita katakan. Nah, demikian. Iya. Enggak, karena ini kan ceramah ini, Mas. Oh, iya. Ceramah Syekh Husaimin ini. Ya, bisa ada yang ngetiknya salah, Mas. Oh, bisa jadi juga. Atau antum coba dengerin ceramahnya beliau lah ya, di apa, di YouTube ya. Ya, di YouTube ada kok, di ini kan diabadikan ceramah-ceramahnya Syekh Husaimin. Nah, demikian. Jadi wahwal aktsar yang seharusnya wahyal aktsar, karena kan kembalinya ke adz-dzarfiyyah. Ya, seperti yang diduga oleh Mas Joko tadi, huanya itu maksudnya adalah adz-dzarfiyyah. Nah, begitu. Baik, qala Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum akifuna fil masajid." Ya, syahid kita di sini adalah al-masajid, karena al-masajid didahului oleh fi. Idzan, nah jadi kesimpulannya al-masajidu dzaraf. Masajid itu adalah tempat, wadah. Masjid-masjid itu adalah wadah. Kenapa kita bilang masjid-masjid itu adalah wadah? Karena kita tahu tadi fi itu maknanya adalah adz-dzarfiyyah. Karena fi maknanya adalah adz-dzarfiyyah, berarti masajid adalah tempatnya, adalah wadahnya. Karena fungsi fi tadi adalah adz-dzarfiyyah. Kan gitu. Maka masajid dzarfun, kata Syekh di sini. Wa taqulu ar-rajulu fil majlisi. Dan juga seperti misalkan ucapanmu, lelaki itu berada di majlis. Berada di majlis. Idzan al-majlisu dzarfun lahu. Jadi kesimpulannya majlis itu adalah wadah bagi si baginya. Kan gitu, tempat baginya, bagi si rajul begitu. Nah, demikian. Kenapa kita bisa bilang majlis itu dzarfun ya? Karena kita tahu tadi fi itu fungsinya adalah adz-dzarfiyyah. Wa taqulu al-ma'u fil ka'si. Dan juga contoh lain, al-ma'u fil ka'si. Air itu berada di gelas. Ya, ka'as gelas ya. Baik, air itu berada di gelas. Fal ka'su dzarfun, maka al-ka'as dzarf. Ya, karena kita tahu fi itu adalah dzarfiyyah. Maka ka'as itu ataupun gelas itu adalah wadah. Nah, begitu. Baik, wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Aidan itu masdar. Aidan itu maf'ul mutlak. Ya, masdar. Iya, masdar ya, benar. Al-masdar ya. Iya. Nah. Sebenarnya nama lain dari maf'ul mutlak ya memang masdar kan. Iya kan, karena kayak di Jurumiyah kan judul babnya malah justru babul masdar ya. Iya, al-masubat kan al-masdar. Nah, begitu. Nama lain dari maf'ul mudhari memang masdar. Makanya masdar itu maksudnya di tasrifan kita itu kan mansub. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Kan gitu. Iya, langsung dimansubin karena memang masdar. Iya, karena memang masdar karena i'rab mas, ha? Madi dari aidan, adha. Iya, adha. Aslinya a'dha kalau enggak salah atau aslinya ayadha, lupa saya. Kamus lah itu, apakah ayadha atau a'adha? Nanti kita lihat di kamus atau awadha ya, lupa saya. Ayadha. Tapi saya rasa ya karena masdarnya aidan berarti ayadha ya. Aslinya ayadha. Adha. Cuma jadinya ayadha. Ya apa? Ya berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka ya diganti menjadi a, alif. Jadilah adha. Ya aslinya ayadha. Karena masdarnya aidan kan? Begitu. Ah, iya yang aidan. Iya, maf'ul mutlaq. Masdar namanya. Kalau maf'ul mutlaqnya kan itu diambil dari seperti masdar taukid kan harus ada lafaz yang diambil dari sebelumnya. Nah, enggak harus. Boleh dari yang semakna dengan muradifan dari si fi'il. Jadi boleh muradifan dari si fi'il. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lain? Ya itulah aidan. Jadi aidan itu adalah masdar. Masdar dari adha. Jadi kalau kita tasrifin adha ya'idhu aidan gitu. Fa'ala yafilu fa'lan. Ya makanya masdar itu fa'ala yafilu fa'lan langsung nasab gitu. Baik. Ya wallahu alam. Tapi memang aslinya pun dulu tasrifan itu memang enggak kayak sekarang ya. Maksudnya enggak kayak yang kita hafalin. Kalau kita kan tasrifan itu kan fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Kalau dulu tasrifan itu begini, fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun dan seterusnya gitu. Kalau dulu begitu. Jadi memang dia kayak jumlah gitu. Iya kan gitu ya. Kan? Ya kalau sekarang baru hilang itu yang apa tadi. Jadi kita enggak tahu statusnya apa. Status fa'ala apa, status fa'lan apa, status fa'ilun apa, kok bisa dhamma. Kalau itu kan fahuwa fa'ilun, maka dia adalah pelaku. Ya kan subjek predikat kan gitu ya. Wadzaka maf'ulun dan orang itu adalah yang dipukul. Ya kalau misalkan wadzaka mabrubun dan orang itu adalah yang dipukul. Iya kan orang itu adalah yang dipukul subjek predikat. Wadzaka dzaka itu artinya dzalika. Wadzalika orang itu mabrubun. Jadi misalkan daraba yadribu darban fahuwa daribun wadzaka mabrubun dan seterusnya. Ya cuma saya pun enggak hafal juga udah. Ya udah pakai yang fa'ala ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Ya model apa model baru ya. Tapi itulah jadinya enggak punya i'rab gitu. Enggak punya status jadinya. Sementara dalam bahasa Arab tuh enggak bisa. Setiap kalimah itu harus ada wazifah. Setiap kalimah yang kita ungkapkan dari lidah kita, dari mulut kita harus ada wazifah. Itulah bahasa Arab. Jadi enggak ada istilahnya dalam bahasa Arab itu apa? Frasa. Yang kalau mungkin dalam bahasa Indonesia ada frasa kan? Bahasa Arab enggak ada frasa. Enggak ada cerita frasa. Bahasa Arab itu setiap keluar dari mulut kita harus jumlah. Itulah bahasa Arab. Memang iya. Kalau dipikirkan harus iya, kalau misalkan kita mau ngomong ya. Kalau kita mau ngomong harus kita pikirkan baru kita keluarkan. Ini kalau ku ucapkan gini ini jumlah atau enggak ini? Kalau enggak bisa dalam bahasa Arab. Benar. Pas itu. Hanya saja jumlah itu ada yang Arab. Benar. Ya, hanya saja jumlah tadi dan juga gini ada jumlah itu dia apa namanya susunannya zahirah ada susunannya takdir maksudnya muqaddarah gitu misalkan seperti ketika kita bilang di sana maksudnya sandalnya di sana gitu umpama kan mana sandalku oh sandalmu di sana kan gitu tapi kita enggak bilang sandalmu di sana nah di sana jumlah loh subjeknya mana dibuang takdir gitu loh ya secara perkiraan. Nah, itu nanti ada kita bahas insyaallah. Tapi yang jelasnya setiap yang keluar dari mulut kita itu enggak bisa frasa. Jadi enggak ada istilah frasa dalam bahasa Indonesia. Ya pasti wajib jumlah. Yang artinya berarti bisa jadi di situ ada kalimat-kalimat yang dibuang. Di mana dengan kalimat-kalimat dibuang tersebut jadilah dia sebuah jumlah. Begitu. Contoh seperti bismillah. Ya kalau dalam bahasa Indonesia itu bismillah itu akan dibilang frasa. Enggak sampai ke status jumlah gitu loh. Enggak nyampe ke status kalimat sempurna. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Iya. Iya, kan baru sibuhul jumlah kan? Iya, benar, baru sibuhul jumlah. Bismillah dengan nama Allah baru sibuhul jumlah. Nah, maka kalau dalam bahasa Indonesia itu akan dihukumi frasa. Ini apa namanya nih kalau yang kayak gini nih? Mereka akan bilang ini frasa. Gak sampai ke status kalimat sempurna. Namun dalam bahasa Arab itu gak bisa. Setiap yang keluar harus jumlah. Nah itulah dia. Makanya kan kalamuna lafzun mufidun. Karena memang apa? Ya, seperti yang dikatakan di sini. Kenapa di sini penulis memulainya dengan al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada? Apa kata Syekh Utsaimin? Karena bahasa Arab itu liqamatil kalam. Karena bahasa Arab itu memang tujuannya untuk menegakkan, untuk membuat, untuk apa namanya ya, memunculkan sebuah kalam. Dan kalam itu harus apa? Lafzun murakkabun mufidun bil wada. Ya, sebagaimana diterangkan di sini. Ya, ini dia pernyataan penulis. Di anna nahwa. Li anna nahwa li iqamatil kalami. Karena nahwu itu tujuannya adalah iqamatul kalam. Nah, begitu. Jadi enggak bisa enggak harus kalam gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.